فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu dalam kebenaran. Surat Al-Baqarah ayat 186. Penulis rahimahullahu ta'ala berkata, hadza jawabu su'alin. Hadza jawabu su'alin. Ayat ini adalah jawaban dari suatu pertanyaan. Pertanyaan yang mana? Jadi ayat ini ada sebab turunnya, yaitu sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba'du ashhabi. Beberapa sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada beliau. Faqalu ya Rasulullah aqaribun rabbuna fanunajihi am ba'idun fanunadihi. Artinya, mereka berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, apakah harap kami itu dekat hingga kami membisikinya, ataukah dia jauh hingga kami menyerunya? Bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, di dalam hadis yang disebutkan oleh Ibnu Abi Hatim bahwa yang bertanya ini adalah seorang A'rabi, ya, seorang A'rabi dari orang Arab yang hidup di pedalaman bertanya, ya Rasulullah aqaribun rabbuna fanunaji am ba'idun fanunadi. Wahai Rasulullah, apakah harap kami itu dekat hingga kami membisikinya, ataukah dia jauh hingga kami menyerunya? Maksudnya berdoa dengan suara yang lantang. Maka turunlah ayat ini, ya, di dalam hadis tersebut. Fasakatan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi diam. Ini menunjukkan bahwasanya beliau sudah belum dapat wahyu. Fa anzalallahu taala hadhil ayat. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, yaitu wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah sesungguhnya aku dekat. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sana ada hadis yang lain. Saya bacakan hadis-hadisnya dari tafsir Imam Ibnu Katsir, bahwa Al-Hasan Al-Basri berkata, sa'ala ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aina rabbuna. Sa'ala ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum bertanya, di manakah Rabb kita? Maka fa'anzalallahu ta'ala wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Maka turunlah ayat ini. Jadi pertanyaan, kalau tadi pertanyaannya wahai Rasulullah, Allah itu dekatkah atau jauhkah? Sekarang pertanyaannya, Allah itu di mana? Rabb kita di mana? Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis rahimahullahu taala berkata, li'annahu ta'ala ar-raqib asy-syahid al-muttali'u 'ala sirri wa akhfa. Artinya, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha mengawasi, maha melihat, maha mengetahui apa yang tersembunyi dan dirahasiakan. Nah, di sini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, nanti penulis akan menjelaskan kepada kita makna dekat. Jadi dekat Allah subhanahu wa ta'ala itu nanti akan dijelaskan oleh penulis, kita baca saja nanti, tapi saya jelaskan lebih dahulu. Makna dekat adalah yang pertama, Allah dekat dengan ilmunya. Makanya di sini sebutkan ketika, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Maka penulis mengatakan, karena sesungguhnya Allah ta'ala maha mengawasi, maha melihat, maha mengetahui. Ini arti dekat, dekat dengan ilmunya. Ya, ini arti dekat yang pertama, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mengawasi hambanya, melihat hambanya, mengetahui hambanya, yang baik yang tersembunyi ataupun yang diterangkan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, coba perhatikan sekarang beberapa hadis yang menyebutkan tentang dekatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti misalkan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran ayat ini, fa inni qaribun, sesungguhnya aku dekat. Nah, ini menunjukkan dekatnya Allah subhanahu wa ta'ala dengan ilmu pengetahuannya. Dekat Allah, makna dekat Allah yang kedua adalah Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan permintaan hamba-hambanya. Karena Allah dekat, maka Allah mampu mengabulkan permintaan doa-doa hamba-hambanya. Ini makna yang kedua. Kita baca apa yang disebutkan oleh penulis. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Artinya, Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui pandangan mata yang berkhianat dan apa yang disembunyikan oleh hati. Apa maksud pandangan mata yang berkhianat? Yaitu disebutkan oleh Abdullah bin Abbas, yaitu seorang lelaki yang ingin melamar seorang perempuan, pergi ke rumah perempuan tersebut, lalu ditemui oleh keluarga si perempuan dan juga ada perempuannya ingin melamar ceritanya. Terjadilah proses nazar, melihat perempuan tersebut. Maka kalau seandainya keluarga dari perempuan tersebut menoleh kepadanya, memperhatikan diri si laki-laki tersebut, dia pura-pura menunduk, tidak ingin melihat kepada si perempuan tersebut. Tetapi kalau seandainya keluarga laki-laki, keluarga si perempuan tersebut lengah, maka si laki-laki ini yang ingin melamar ini sangat memperhatikan si perempuan tersebut. Ini namanya mata yang berkhianat. Ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah mengetahui mata itu, mata yang berkhianat. Kalau di zaman sekarang, tidak ada mata yang berkhianat, hanya sedikit saja yang bisa dilakukan dalam keadaan mata berkhianat. Ya, surat Al-Mu'min ayat 19, surat Ghafir ayat 19. Ya, ini bapak ibu, kalau di zaman sekarang semuanya sudah terang benderang, tidak ada mata berkhianat. Tidak ada lagi yang ditutup-tutupi. Di tengah jalan orang memakai celana pendek, memakai baju-baju yang tidak menutup auratnya. Maka yang jelas, saking dekatnya Allah, Allah mengetahui mata yang berkhianat. Ini berarti menunjukkan kedekatan Allah, maksudnya adalah ilmu pengetahuan Allah terhadap hambanya. Wa ma tukhfi as-sudur, dan apa yang tersembunyi dalam hati. Apa yang disembunyikan oleh manusia di dalam hati, Allah mengetahuinya. Fahuwa qaribun aidan min da'ihi bil ijabah. Nah, kemudian maka dia sangat dekat dari orang yang berdoa kepadanya dengan mengabulkannya. Ini jenis kedekatan Allah yang kedua, seperti yang saya sudah sebutkan tadi. yaitu Allah dekat, maksudnya Allah mengabulkan doa-doa orang yang berdoa. Jadi kedekatan Allah itu ada dua macam. Yang pertama, Allah dekat dengan hambanya dalam artian Allah mengawasi, Allah melihat, Allah mengetahui apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Makna kedekatan yang kedua, kedekatan Allah dengan hamba-hambanya adalah Allah mengabulkan permintaan hamba-hamba tersebut. Kalau tidak dekat, tidak mungkin bisa mengabulkan permintaan hamba tersebut. Taib. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis di sini mengatakan fahuwa qaribun aidan min da'ihi bil ijabah. Dia sangat dekat dari orang yang berdoa kepadanya dengan mengabulkannya. Walihada qala, oleh karena itu dia berfirman, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia memohon berdoa kepadaku. Wa du'a'u naw'an, du'a'u ibadah wa du'a'u mas'alah. Berdoa itu ada dua macam, doa ibadah dan doa permohonan. Kita sudah bahas masalah doa. Doa itu ada dua macam, doa ibadah. Gimana doa ibadah? Doa yang zatnya adalah ibadah. Seperti seorang sholat, dia sedang berdoa. Seperti seorang puasa, dia sedang berdoa. Seperti seorang baca Al-Quran, dia sedang berdoa. Berzikir, sedang berdoa. Itu namanya doa ibadah. Doa yang jenisnya adalah ibadah. Di sana ada doa permohonan, atau yang disebut dengan doa mas'alah. Doa permohonan, seorang hamba memohon kepada Allah suatu keperluannya, suatu hajatnya. Nah, ini disebut dengan doa masalah. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan dua-dua doa ini. Ya. Nah, kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, penulis mengatakan wal qurbu naw'an. Kedekatan dari Allah juga dua macam. Kedekatan dari Allah juga dua macam. Qurbun bi'ilmihi min kulli khalqih, wa qurbun min abidihi wa da'ih bil ijabah wal ma'unah wa taufiq. Kedekatan dari Allah juga ada dua macam. Kedekatan dengan ilmunya dari setiap makhluknya. Nah, ini umum. Allah dekat dengan seluruh hambanya, baik kafir atau muslim. Allah dekat. Maksudnya apa? Allah mengawasi, mengetahui, melihat apa yang dilakukan oleh seluruh hambanya. Ya, saya belum puas kalau enggak saya tulis. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu dekat. Dekatnya Allah dilihat dari dua sisi. Yang pertama, umum, untuk seluruh makhluk. Ya. Ini dekat Allah kepada seluruh makhluk. Yaitu Allah mengawasi, melihat, dan mengetahui seluruh makhluk. Tidak lepas makhluk apapun yang bergerak dan hidup di atas muka bumi kecuali di bawah pengawasan, penglihatan, pengetahuan Allah. Itu maksud dekat yang pertama, umum. Dekat yang kedua, yaitu khusus, hanya untuk orang-orang beriman. Maksudnya, Allah mengabulkan doa orang yang beriman. Ya, mengabulkan, menolong, bersama, ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini makna dekat. Taib, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis rahimahullahu taala mengatakan di sini kedekatan dari Allah juga dua macam, kedekatan dengan ilmunya dari setiap makhluknya. Setiap makhluk di sini, baik manusia, jin, binatang, muslim, kafir, ya, dekat Allah. Tetapi maksudnya adalah mengawasi, mengetahui, melihat. Dan kedekatan dari orang-orang yang beribadah kepadanya, orang yang berdoa kepadanya dengan mengabulkan doa, menolong dan memberi taufik. Ini termasuk daripada kedekatan Allah jenis kedua. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat hadis-hadis Rasul tentang bahwa Allah itu dekat dan mengabulkan doa-doa. Lihat, ini hadis-hadis menarik, ya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwah." Kami pernah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah peperangan. Faja'alna la nas'adu syarafan wa la na'lu wa syarafan wa la nahbitu wadiyan illa rafa'na aswatana bitakbir. Maka ketika dalam perjalanan, tidaklah kami menaiki sebuah tempat yang tinggi, ataupun tidaklah kami memanjat sebuah tempat yang tinggi, turun dari sebuah tempat yang tinggi, kecuali kami mengangkat suara kami dengan takbir. Maka qala fadana minna, lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam mendekat kepada kami, lalu beliau bersabda, ya ayyuhan nas irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba. Wahai manusia, berdoalah kasihanilah diri kalian, sesungguhnya kalian tidak berdoa kepada yang tuli dan yang tidak ada. Innama tad'una sami'an basiran. Sesungguhnya kalian berdoa kepada yang maha mendengar, maha melihat. Innalladhi tad'una aqrabu ila ahadikum min unuqi rahilatih. Zat yang kalian berdoa kepadanya itu lebih dekat dari leher onta kalian. Orang menunggangi onta, leher ontanya di depan dia. Allah lebih dekat dibandingkan leher onta tersebut terhadap kalian, kata Rasulullah. Maka jangan berteriak-teriak. Fa innaku ya Abdullah ibn Qais, ala u'allimuka kalimatan min kunuzil jannah, la haula wala quwata illa billah. Maukah wahai Abdullah bin Qais, maukah engkau aku ajarkan kepada engkau dari harta-harta simpanan surga. Artinya barang siapa yang membaca ini, maka dia akan mendapatkan harta-harta simpanan surga. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, la haula wala quwata illa billah. Ini kanzul jannah. Ini adalah harta simpanannya surga. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Kemudian juga lihat dekatnya Allah tatkala seorang berdoa kepada Allah, ya. Dan ini yang harus dihadirkan dalam hati setiap kali kita berdoa, bahwa Allah itu dekat tatkala kita berdoa. Persis yang saya jelaskan tadi malam, bahwasanya amman yujibul muttarra idza da'ahu. Siapakah yang mampu mengabulkan permintaan orang yang dalam keadaan sulit jika ia berdoa kepadanya? Nah, begitu pula orang yang berdoa kepadanya dalam hadis ini, Allah akan kabulkan. Lihat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qal, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, ana inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza da'ani. Nah, ini keutamaan berdoa. Aku sesuai dengan sangkaan hambaku. Maka berbaik sangkalah kepada Allah, terutama pak tatkala mendapatkan permasalahan, tatkala mendapatkan kesulitan dari sebuah masalah, maka berlezat-lezatlah dengan masalah tersebut. Yaitu berbaik sangkalah, ya Allah, apa nih yang engkau mau kasih? Ya Allah, ini habis uangnya, kira-kira apa lagi yang engkau takdirkan? Saya sudah berusaha, terus berlezat-lezat seperti itu. Ya Allah, ini penyakit belum sembuh, kira-kira apa yang engkau akan berikan takdirnya? Ana inda dhanni 'abdi bi, aku sesuai dengan sangkaan hambaku kepadaku. Yang lebih luar biasa lagi, wa ana ma'ahu idza da'ani, aku akan bersama, dekat dengan hamba tersebut selama dia berdoa kepadaku. Ingat, dekatnya di sini maksudnya apa? Mengabulkan doa, memberikan taufik, memberikan pertolongan, memberikan petunjuk. Ya, ana ma'ahu idza da'ani. Maka boleh saya ringkas, Pak, yang ingin dapat petunjuk berdoalah kepada Allah. Ya, yang ingin diberikan pertolongan berdoalah kepada Allah. Doa itu sendiri, meskipun di dalam doa kita tidak minta tolong, doa itu sendiri memberikan pertolongan. Misalkan kita minta yang lain, minta rezeki, minta anak, maka pada saat yang lain kita dapat kesulitan, maka Allah akan memberikan pertolongan akibat doa, meskipun pada saat itu kita tidak minta tolong. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada hadis yang lain yang disebutkan juga oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, ana ma'a 'abdi ma dzakarani wa taharrakat bi syafatah, aku bersama hambaku selama ia berzikir kepadaku dan selama dua bibirnya mengucapkan nama-namaku. Ini akan bersama Allah, dekat dengan Allah secara khusus. Itu secara khusus maksudnya disebutkan oleh penulis tadi, memberikan, mengabulkan doanya, memberikan pertolongan, memberikan petunjuk. Maka ini keutamaan berdoa, Pak. Keutamaan berzikir. Maka kita katakan zikir itu kan dua macam. Doa itu dua macam. Doa yang merupakan ibadah dan doa yang merupakan permohonan. Sedikit berbicara tentang doa, Pak. Orang berdoa itu tidak pernah rugi. Garis bawahi itu baik-baik. Orang berdoa tidak pernah rugi. Kenapa? Karena bagaimanapun dia berdoa tetap mendapatkan kebaikan. Ada untungnya. Ya. Orang berdoa tidak pernah rugi. Karena bagaimanapun orang berdoa tetap mendapatkan kebaikan dan tetap mendapatkan untung. Dari sisi mana? Coba perhatikan. Yang pertama, orang berdoa pasti dikabulkan. Ini kan poin tadi yang Bapak tulis barusan, orang berdoa tidak pernah rugi. Dari sisi satu, orang berdoa pasti dikabulkan. Dalilnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Ma min muslimin yad'u Allah bidawah laisa fiha ithmun wala qati'atu rahmin illa a'tahu Allahu biha ihda thalathi khisalin." Artinya, tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah dengan sebuah doa yang di dalam doa tersebut tidak ada dosa dan tidak memutuskan hubungan kekerabatan, melainkan Allah akan memberikan dengan doanya salah satu dari tiga pengabulan. Yang pertama, imma an yu'ajjila lahu da'watah, Allah Subhanahu wa taala menyegerakan untuknya doanya, artinya dikabulkan doanya langsung. Yang kedua, wa imma an yudakhiraha lahu fil akhirah, Allah kabulkan juga tapi Allah tabung, simpan di akhirat. Allah simpan di akhirat. Wa imma an yasrif anhu minas su'i mithlaha. Yang ketiga Allah kabulkan juga, tapi dengan cara yang lain. Allah menghilangkan, menjauhkan darinya keburukan. Lihat, orang berdoa tidak pernah rugi. Ya. Tidak pernah rugi dari sisi mana? Yang pertama, yaitu doa apapun yang dia sebutkan selama bukan dosa dan memutuskan hubungan kekerabatan, maka pasti dikabulkan. Meskipun pengabulannya itu bermacam-macam. Ada yang langsung, ada yang disimpan di akhirat, ada yang dijauhkan dari keburukan. Ya, dijauhkan dari keburukan. Ini yang kadang-kadang manusia tidak paham. Sebagian orang berdoa, minta rezeki, minta rezeki, minta rezeki. Ya, ternyata enggak dikasih-kasih. Maka ada dua kemungkinan. Ima dikasih nanti di akhirat. Atau kemungkinan yang lain, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepadanya keselamatan dari sebuah keburukan yang dia tidak sadar, menganggap itu bukan sebagai sebuah pengabulan doa. Nah, di sini lemahnya manusia. Di sinilah lemahnya manusia. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu para sahabat setelah mendengar itu mengatakan, idzan nukthir. Kalau begitu wahai Rasulullah, kita banyak-banyak aja berdoa. Karena pasti dikabulkan. Maka Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, Allahu akbar. Allah lebih banyak pengabulannya. Silahkan kalian berdoa sebanyak-banyaknya. Nah, ini yang kedua. Orang yang berdoa tidak pernah rugi dari sisi yang kedua, yaitu Allah akan bersama hamba tersebut selama dia berdoa. Allah akan bersama hamba tersebut selama dia berdoa. Ya. Surat Qaf ayat 16 ya. Ya. Allah lebih dekat dibandingkan urat nadi manusia atau leher manusia. Taib. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa tidak pernah rugi dari sisi yang ketiga, yaitu Allah Subhanahu wa taala malu untuk tidak mengabulkan hambanya. Tidak pernah rugi dari sisi yang ketiga, Allah malu tidak mengabulkan permintaan hambanya. Dalam hadis dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, inna rabbakum hayyun karim yastahi min abdihi idza rafa'a yadayhi an yaruddahuma sifran. Sesungguhnya Rabb kalian itu Maha pemalu, Maha pemurah. Allah malu jika seorang hamba menadah kedua tangannya dikabulkan dengan tangan hampa. Malu. Nah, ini sisi kebaikan doa yang ketiga. Orang berdoa tidak pernah rugi dari sisi yang keempat, yaitu berarti orang berdoa telah mengerjakan perintah Allah. Bukankah Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berfirman, berdoalah. Ini perintah. Berarti orang yang berdoa, dia tidak pernah rugi. Dari sisi mana? Karena telah mengerjakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini para ikhwah. Kemudian, kalau saya ingin tambahkan, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, biar hati kita itu tambah tenang, seperti yang saya sudah sebutkan tadi di awal, sisi kebaikan yang paling utama dari orang berdoa tidak pernah rugi, adalah Allah, apa yang pertama tadi? Allah bagaimanapun akan mengabulkan. Lihat ya, doa hadis-hadis yang menunjukkan bahwasanya Allah bagaimanapun akan mengabulkan. Ini menambah kekuatan kita untuk berdoa. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yustajabu li ahadikum. Doa kalian akan dikabulkan. Lihat, ini pernyataan dari Rasulullah SAW. Doa kalian akan dikabulkan, tapi dengan syarat malam ya'jal, selama tidak tergesa-gesa. Artinya bagaimanapun orang berdoa selama tidak tergesa-gesa. Yaqulu da'autu falam yustajab li. Yaitu dengan cara dia berdoa, aku telah berdoa tapi mana pengabulannya? Ini tergesa-gesa namanya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, pasti akan dikabulkan doa orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim juga dari Abu Hurairah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalu yustajabu lil 'abdi." Selalu hamba itu doanya dikabulkan. Nah, lihat. Ya. Selalu hamba itu doanya dikabulkan. Ini menambah kekuatan kita untuk berdoa. Tapi dengan syarat malam yad'u bismin wala qati'au qati'atu rahmin malam yasta'jil. Selama dia tidak berdoa untuk melakukan dosa atau berdoa meminta diputuskan hubungan kekerabatan atau berdoa agar tidak di berdoa dengan tergesa-gesa, yaitu ingin cepat-cepat dikabulkan. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk kebaikan orang yang berdoa, ini yang selanjutnya, yang keberapa? Keenam. Coba ulangi, yang pertama apa? Doa pasti dikabulkan. Yang kedua, Allah akan bersama orang yang berdoa. Yang ketiga, Allah malu tidak mengabulkan doa orang yang berdoa. Yang keempat, orang yang berdoa berarti mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, ini sama yang pertama tadi, itu hanya penekanan saja. Ya. Yang kelima belum. Yang saya sebutkan tadi hanya penekanan bahwasanya orang berdoa tidak pernah rugi, yaitu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang kelima yaitu orang berdoa disediakan waktu-waktu mustajab. Ini kebaikan orang berdoa. Tidak pernah rugi pokoknya orang berdoa itu. Yang kelima yaitu orang berdoa disediakan waktu-waktu mustajab. Di antaranya tatkala puasa. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Lis-sha'imi 'inda fitri da'watun mustajabah." Artinya orang yang berpuasa tatkala ia berbuka mempunyai doa yang dikabulkan. Tatkala ia berbuka mempunyai doa yang dikabulkan. Ada lagi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasa'i dari Abu Hurairah, "Tsalatsatun la turaddu da'watuhum." Tiga doa yang tidak ditolak doa mereka. Al-imamul adil, imam yang adil. As-sha'imu hatta yuftir. Doa orang yang berpuasa sampai berbuka. Jadi selama dia berpuasa itu waktu untuk dikabulkan. Allah menyediakan waktu-waktu untuk dikabulkan. Di antaranya selain puasa, apa? Antara azan dan iqamah. Yang lain, tatkala sujud, tatkala hujan turun, tatkala musafir, tatkala terzalimi, kemudian di sepertiga malam terakhir. Maha banyak sekali Allah Subhanahu wa taala menyediakan di hari Jumat ada suatu waktu, di suatu malam secara umum, suatu malam ya. Baik awal, pertengahan ataupun akhir. Secara umum ada waktu-waktu mustajab yang Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa-doa orang yang berdoa kepadanya. Kemudian dan satu lagi dalil yang menunjukkan bahwa poin pertama ya, Allah berfirman, wa alayyal ijabah, wajib bagiku mengabulkan. Subhanallah. Ini kurang apa lagi, orang malas berdoa itu benar-benar. Memang akhirnya Allah menyebutkan orang yang tidak mau berdoa kepadanya itu orang sombong yang akan masuk ke dalam neraka jahanam sekuat-kuatnya. Karena memang sudah disediakan seluruh fasilitas berdoa, tinggal orang angkat tangan berdoa aja. Tidak pernah rugi dia. Lihat jaminan Allah, wa alayyal ijabah, hadis qudsi. Ya. Dan wajib bagiku mengabulkan doanya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu yang bisa disampaikan, dan 5 poin itu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat baik-baik sehingga kita tambah semangat untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ini yang bisa saya sampaikan. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Naam. Naam. Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih dari kasih kesempatan pertanyaan ini. Ucapan-ucapan atau perkataan-perkataan itu apakah termasuk doa? Misalkan jangan dipakai mobil saya, siapa tahu nanti kamu nggak kurang bisa gitu. Apakah itu termasuk doa gitu? Terima kasih. Ya, bagus pertanyaannya. Maka jawabannya lebih baik dijauhi perkataan-perkataan yang seperti itu. Kenapa? Karena ditakutkan itu dikabulkan oleh Allah. Karena Rasulullah SAW bersabda, "La tad'u 'ala anfusikum wala amwalikum wala ahlikum." Jangan kalian berdoa keburukan atas diri kalian, atas harta kalian, atas keluarga kalian. Maka jauhi doa-doa seperti itu. Akan tetapi peringatkan saja, jangan memakai mobil saya karena kamu belum bisa memakainya misalkan. Adapun jangan nanti tertabrak. Nah, ini nanti ditakutkan itu doa yang bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu termasuk keburukan. Dan ini juga perhatian kepada orang tua, lisannya agar dijaga terutama tatkala marah kepada anak-anaknya. Karena kadang-kadang orang tua yang marah dia tidak menjaga lisannya, sehingga dia memaki-maki anak-anaknya. Jangan-jangan anaknya tersebut akhirnya pengoler, malas, kemudian bodoh akibat doa orang tuanya. Dasar pembabal nih. Nah, itu pembabal sampai akhirnya pas dikabulkan oleh Allah. Naik ke atas langit doanya dikabulkan oleh Allah, anaknya pembabal akibat doa orang tua. Maka hati-hati. Kalau Ustaz, kalau sudah terucap, nah ini masalahnya. Kalau sudah terucap bagaimana? Ya berarti dikembalikan lagi agar didoakan dengan doa yang baik. Wallahu a'lam. Nah. Sebentar, Pak. Ya. Assalamualaikum. Sering kita temui di masyarakat, Ustaz. Silakan. Silakan, Pak Bambang. Kebanyakan di masyarakat kita untuk memulai berdoa itu sering menyebutkan ila hadratin nabil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kemudian al-fatihah. Ini sering kita temui. Apa itu maksudnya, Ustaz? Maksudnya adalah mereka mengirim bacaan surah al-fatihah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar pahala bacaan tersebut sampai kepada Rasulullah alaihi wasallam. Itu maksudnya. Akan tetapi belum ada contohnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa atau sebelum berdoa kita membaca itu. Dan tidak perlu untuk mengucapkan itu. Kenapa? Karena yang diperlukan adalah kita bersolawat atas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun pemberian pahala, pengiriman pahala kepada Rasulullah, kepada para sahabat, para tabi'i, para imam, kepada guru-guru ataupun orang-orang saleh, wali-wali Allah, maka ini belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita berdoa itu perlukah kita mengangkat tangan dan bersuara? Kalau kita berdoa, perlukah kita mengangkat tangan dalam berdoa? Maka jawabannya, mengangkat tangan adab dalam berdoa. Adab dengan beberapa dalil. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi bersabda dalam hadis Salman Al-Farisi, "Inna rabbakum hayyun karim, yastahi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi an yaruddahuma sifran." Allah, Rabb kalian itu Maha Pemalu dan Maha Pemurah. Allah malu dari hambanya yang mengangkat kedua tangannya. Lihat di sini, mengangkat kedua tangan. Jadi doa itu salah satu adabnya mengangkat tangan. Dan itu kan terlihat jelas kita meminta berarti. Kemudian juga dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW beliau bersabda, "Tsumma dzakara ar-rajula yutilu as-safar ash'atha aghbar yamuddu yadayhi ila as-sama'i yaqulu ya rabbi ya rabbi." Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya ada orang yang bepergian jauh, dia penuh lusuh debu, kemudian tidak tersisir rambutnya. Dia mengangkat kedua tangannya dan dia mengucapkan, wahai Allah, Rabbku. Ini menunjukkan mengangkat kedua tangan adalah adab dalam berdoa. Bahkan kalau kita pelajari ilmu mustalah hadis, ilmu kaedah hadis, di sana ada bab al-hadithul mutawatir, hadis mutawatir. Hadis mutawatir artinya adalah hadis yang diriwayatkan oleh puluhan sahabat yang mustahil mereka bersepakat untuk berdusta. Mustahil. Nah, jenis hadis mutawatir ada hadis lafzi, ada hadis mutawatir ma'nawi. Mutawatir lafzi yaitu mutawatir yang kumpulan para sahabat melafadzkan hadis Rasulullah SAW secara bersamaan dan mustahil mereka berdusta. Seperti misalkan hadis tentang man kadzaba alayya muta'ammidan, barang siapa yang berdusta atas namaku maka dia tempatnya yang paling pantas adalah neraka. Di sana ada hadis mutawatir ma'nawi. Apa maksudnya? Para sahabat, puluhan sahabat mustahil untuk berdusta, bersepakat untuk berdusta dalam meriwayatkan hadis yang maknanya sama meskipun lafadznya tidak sama. Seperti ini, mengangkat tangan tatkala berdoa. Itu diriwayatkan dari para sahabat puluhan bahwasanya Nabi Muhammad SAW ketika berdoa mengangkat tangan dalam beberapa kejadian. Seperti perang Badar, seperti sholat istisqa, seperti khutbah tatkala minta hujan, berdoa minta hujan tatkala khutbah itu tepatnya. Ya, kemudian berdoa di Arafah, berdoa di Masy'aril Haram. Banyak sekali berdoa tatkala jamarat, jamaratul ula, jamaratul usta, berdoa mengangkat tangan, berdoa di Safa, berdoa di Marwa. Ini Rasulullah SAW dalam beberapa kejadian secara maknawi beliau mengangkat tangan. Jadi mengangkat tangan itu adab dalam berdoa. Cuma di sini diperhatikan ada keadaan-keadaan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala berdoa tidak mengangkat tangan, maka kita ikuti beliau. Seperti doa setelah wudu, doa setelah azan, doa tatkala khutbah Jumat. Di situ tidak diriwayatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangan. Maka ikutilah itu. Tapi pada asal hukumnya orang ingin berdoa maka silahkan mengangkat tangan. Seperti misalkan doa setelah sholat fardu, setelah sholat sunnah, dia ingin berdoa, silahkan. Dia mengangkat tangan, tidak mengapa. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Ya Ustaz. Tafadhol. Dari BBM Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mau nanya, jika seorang anak terlahir dari orang tua pelaku zina, jika bapak biologisnya tersebut meninggal, apakah doa dari anak hasil zina itu sampai kepada bapaknya tersebut? Kemudian, apakah berdosa jika sang anak tidak berbakti kepada bapak biologisnya karena kurang merasakan kasih sayang, seperti keluarga yang anak-anaknya terlahir dari hasil pernikahan seperti itu? Mohon penjelasan. Yang jelas itu bukan anaknya. Anak zina bukan anak dari si bapak yang menzinahi ibunya tersebut. Ya, itu hanya secara anak biologis, tetapi bukan anak dari anak hubungan syar'i. Maka tidak wajib dia berbakti kepada orang tua tersebut. Kemudian tidak wajib dia mendoakan si orang tua tersebut, kecuali jika sang laki-laki tersebut yang melakukan perzinahan dengan sang perempuan tersebut menikahi sang perempuan tersebut. Maka jika, jadi ada dua jika ya, kecuali jika si laki-laki tersebut akhirnya menikahi wanita yang dizinahinya. Kemudian yang kedua, jika si wanita tersebut tidak menerima laki-laki lain sebelum itu. Jangan-jangan wanita tersebut juga pernah berzina dengan laki-laki yang lain. Karena satu kali dosa itu akan menyanyatkan dosa-dosa yang lain. Paham nyanyat? Ya. Nyanyat itu mencandukan dosa-dosa yang lain. Ya. Satu kali zina mungkin berat, merasa berdosa, hidup tidur menghadap ke kanan salah, ke kiri salah, sumbalit salah. Tapi kali yang kedua ringan, kali yang ketiga menjadi remeh, kali yang keempat kebiasaan, kali yang kelima nyanyat, candu. Bawa ke Tangerang, nyanyat. Itu candu artinya. Ya, kecanduan. Jadi seperti itu. Kalau seandainya sang laki-laki yang menzinahi perempuan ini menikah, maka semoga itu adalah dia termasuk anaknya nanti. Kalau dia berbakti kepada si bapak ini, si laki-laki ini, semoga dia termasuk berbakti kepada orang tuanya dengan dua syarat tadi. Yang pertama, laki-laki itu menikahi si perempuan tersebut. Yang kedua, perempuan tersebut tidak menerima zinahan dari yang lain. Jangan-jangan itu bukan anaknya. Ya. Tapi bagaimanapun, itulah buruknya perbuatan zina. Dan perlu diketahui para ikhwah sekalian, ini banyak terjadi dan banyak sekali yang bertanya bahwa anak atau wanita yang hamil di luar pernikahan tidak boleh dinikahi saat dia hamil. Dia hanya boleh dinikahi saat dia sudah melahirkan. Lalu anaknya dibinkan kepada siapa? Dibinkan kepada ibunya. Itu buruknya perbuatan zina. Jadi kalau ditanya, anak siapa nih? Anak aku aja. Mamanya. Tidak boleh dibinkan kepada bapaknya. Ya. Dan itulah buruknya perbuatan zina. Menghapuskan atau memutuskan hubungan ataupun silsilah keturunan yang suci. Maka jauhi perbuatan tersebut. Wallahu alam, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.